kate wanci paso sore na mangsa poe nu halodo panjang malang langan wetan kidul kota Bandung beras kakadu ngora leles oge kaliwatan jog anjog ka kota Garu. Haruman ngadago guntur nambahan kapaur kuring harita pedah pangi jeng manehna anu geulis dicip panas pisan pada-pada ngeumkeun rasa maling toel ocon panon kuring teh kataji pisang anjeun liriin ten gumilang luyu jeung landian kota Garut kota kataji pisang.